السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، معاشر المسلمين، سيدنا صلاة المغرب نسل المبشرين من أولان الله عز وجل بركاته كهربانيا. الحمد لله كتاب الشكر kepada الله جل جلاله atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, atas segala limpahan taufik, atas segala limpahan hidayah, atas segala limpahan inayah yang selalu Allah berikan kepada kita semua. Yang tanpa itu semua enggak mungkin yang namanya manusia dapat hidup di permukaan bumi ini. Yang tanpa itu semua enggak mungkin yang namanya manusia dapat istiqamah di jalan Allah, sabat ala dinillahi ta'ala, konsisten di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi kita untuk bersyukur selalu akan apapun yang Allah berikan kepada kita, kemudian memuja dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala, karena memang Allah azza wa jalla ciptakan kita tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepada-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i. Ikhwani fi din, a'azakumullah, meneruskan kajian kita tentang kitab Ad-Da'wa wad-Dawa atau Al-Jawab Al-Kafi liman da'ala 'ani syawa'is, liman sa'ala 'ani dawa'i syafi, tentang kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, kitab tentang penyakit-penyakit dan obat-obatnya atau seseorang yang menginginkan ad-dawa usyafi, seseorang menginginkan obat yang mujarab, liman sa'ala 'ani dawa isyafi, bagi yang bertanya, bagi orang yang bertanya untuk apa, untuk yang namanya penyakit yang menimpa dirinya. Kemarin telah kita bahas tentang bagaimana yang namanya Al-Qur'anul Karim Allah azza wa jalla berikan, turunkan kepada manusia ini sebagai obat yang sangat luar biasa. Bahkan a'zamud dawa, obat yang paling mujarab, obat yang paling bermanfaat bagi manusia jika manusia ingin mentadabburinya, jika manusia ingin mengamalkan dari Al-Qur'an tersebut, jika manusia ingin mempraktekkan, ingin benar-benar menjadikan Al-Qur'an ini sebagai hukum di muka bumi ini. Oleh karena itu ikhwan fil din azakumullah, kemarin telah kita bahas jangan pernah jauh dari Al-Qur'an. Bertemanlah dengan Al-Qur'an, bersahabat eratlah dengan Al-Qur'an kalau memang diri kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di awal pertemuan kita telah bahas, kemarin juga kita bahas tentang buku ini sebenarnya adalah jawaban dari seseorang yang bertanya apa obat yang sangat mujarab bagi yang ditimpa yang namanya bala, yang ditimpa dengan yang namanya cobaan, ujian, musibah, bala. Apa sebenarnya obat-obat itu tersebut? Karena ketika dirinya yang bertanya tersebut mengupayakan dengan semaksimal mungkin untuk terlepas dari yang namanya ujian atau bala tersebut tadi, tidak membuahkan hasil. Oleh karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis kitab ini. Dan di antara dawa, di antara obat yang sangat mujarab juga yang kita bahas sekarang insyaallah taala adalah ad-du'a. Adalah doa. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, "Faslu ad-du'a dawa'un." Ad-du'a'u dawa'un. Doa adalah obat. Ad-du'a'u min anfa'il adwiyah. Doa adalah obat yang paling bermanfaat, obat yang paling mujarab. Wa huwa adubul bala, dan dia adalah musuhnya bala. Maksudnya di sini perisainya bala. Ketika seseorang ditimpa dengan yang namanya bala, malapetaka atau bencana, maka perisai yang dapat yudafi, yang dapat menolak dari yang namanya bala tersebut adalah doa. Karena dia adalah musuhnya, yang namanya doa dan bala tidak akan pernah berteman selamanya. Yudafi'u wa yu'alijuhu, dia menolaknya dan juga mencegahnya, mengobatinya. Wa yamna'u nuzulahu, kemudian menolak turun dari bala tersebut. Wa yarfa'uhu, kemudian mengangkat bala tersebut. Aw yukhaffifuhu idza nazal, atau memperingan ketika sudah turun, sudah terkena bagi seseorang manusia, maka namanya doa bisa memperingan dari bala tersebut. Wa huwa silahul mukmin, dan dia adalah senjatanya seorang yang beriman. Kama ruwi al-Hakim fi sahihi, sebagaimana Imam Hakim meriwayatkan dalam sahihnya, walaupun kata para ulama, Imam Hakim ini sering di dalam kitabnya, sebenarnya ini kata-kata fi sahihi, di dalam sahihnya ini tasahul, kata para ulama, terlalu menggampangkan. Karena di dalam mustadraknya banyak hadis-hadis, di dalam mustadraknya banyak hadis-hadis yang dhaif, banyak hadis-hadis yang dhaif jiddan, lemah sekali, bahkan banyak hadis-hadis yang maudhu'. Oleh karena itu kata-kata fi sahihi, kata para ulama hadis ini termasuk tasahulan, kata mereka, termasuk menggampangkan dalam ilmu hadis. Yang benar adalah katakan saja yang namanya di mustadrak Imam Hakim. Fi hadis Ali bin Abi Thalib, dari hadis Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a silahul mu'mini." Doa adalah senjatanya orang mukmin. "Wa imaduddin." Kemudian tiang agama. "Wa nurus samawati wal ard." Kemudian yang namanya menerangi langit dan bumi. Tapi hadis ini diperselisihkan sanadnya oleh para ulama, ya. Ada yang menganggap sahih, ada yang menganggap dhaif, bahkan ada yang menganggap maudhu' dari hadis ini. Tapi maknanya benar. Maknanya benar bahwa namanya doa adalah senjatanya seorang mukmin yang enggak pernah tumpul. Ketika seseorang mukmin ingin berperang dengan yang namanya orang kufar, kita lihat dari zaman dahulu, siapa dari kaum mukminin dari sahabat Nabi SAW yang badannya besar seperti Abdul Wud misalnya, dari kafir Quraisy dulu Abdul Wud namanya, badannya besar luar biasa. Siapa dari kaum muslimin yang badannya besar seperti itu? Tidak ada. Abdullah bin Mas'ud ketika naik ke pohon terlihat betisnya sangat kecil. Kata Rasulullah, "Bah, betis itu akan lebih berat nanti di timbangan yaumul qiyamah daripada gunung Uhud." Menunjukkan apa? Para sahabat Nabi SAW orangnya tidak besar-besar gitu. Tapi ternyata iman yang besar di dalam hati, ya kan? Iman seseorang itu bisa menjadikan seseorang tersebut pemberani atau pengecut. Iman seseorang bisa menjadikan doanya ini menjadi senjata yang paling ampuh luar biasa. Oleh karena itu, kalau seseorang ingin memenangkan pertarungan dengan yang namanya musuh-musuh Islam, maka yang pertama harus diobati adalah iman dari yang namanya kaum muslimin, takwa dari yang namanya kaum muslimin, dan juga doanya. Karena yang namanya doa adalah senjatanya seorang mukmin yang paling ampuh, masya Allah. Oleh karena itu, ikhwan fil din, azakumullah, Imam Nukhayy mengatakan, walahu ma'al bala thalathu maqamat. Dan yang namanya bala dengan doa, bencana dengan doa, ketika yang namanya bertemu, doa dan bala bertemu dalam satu tempat misalnya, ketika bala turun kemudian doa naik, maka terjadi dari tiga keadaan, tidak keluar dari tiga keadaan ini. Apa itu? Yang pertama, ahaduha an yakuna aqwa minal bala fayadfa'uhu. Yang namanya doa lebih kuat daripada bala, maka yang namanya bencana tersebut hilang, kalah. Doanya lebih kuat, masya Allah. Yang kedua, asani an yakuna adhafa minal bala fayaqwa alaihi bala. Yang namanya bala atau bencana tersebut, ujian tersebut lebih kuat daripada doanya, maka terkalahkan doanya. Fayusabu bihil abdu, kemudian hamba tersebut terkena dengan bala tersebut, walakin qad yukhaffifahu, akan tetapi dengan doanya bisa memperingan. Subhanallah azim. Lihat. Walaupun manusia terkena dengan yang namanya bala itu sendiri, bencana itu sendiri, tapi bisa memperingan ketika yang namanya doa seseorang sering dipanjatkan kepada Allah Tabaraka wa Taala. Wa in kana dha'ifan, walaupun yang namanya itu lemah. Maksudnya harusnya dia tertimpa 100% dari yang namanya bencana, tapi karena doanya, walaupun doanya kalah, dia tertimpa jadi 80 atau 70%. Yang ketiga, ats-tsalits an yataqawama wa yamna'a kullu wahidin minhum sahibahu. Yang kedua, yang ketiga ini saling mengalahkan. Jadi dua-duanya sama-sama kuat, seimbang. Dua-duanya sama-sama kuat, an yataqawama wa yamna'a kullu wahidin minhum sahibahu. Saling mengalahkan. Doa kadang-kadang mengalahkan yang namanya bala, dan bala kadang-kadang mengalahkan yang namanya doa. Yang ketiga ini saling mengalahkan. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan Imam Hakim juga dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yughni hadarun min al-qadar, la yughni hadarun min qadari. Tidak mampu atau tidak cukup yang namanya rasa waspada untuk menolak takdir Allah. Jadi yang namanya rasa waspada, bahkan orang ada yang was-was, na'udzubillah, itu enggak mungkin yang namanya bisa menolak takdir Allah. Wa du'a'u yanfa' mimma nazala wa mimma lam yanzil. Dan doa itu bermanfaat bagi seseorang yang telah terkena dari bala atau belum terkena dari bala itu sendiri. Ketika bala itu telah turun atau belum turun. Wa innal bala la yanzilu fa yalqahu ad-du'a fa ya'talijani ila yaum al-qiyamah. Subhanallah. Dan yang namanya sesungguhnya bala ketika turun, fa yalqahu ad-du'a, maka doa akan naik bertemu. Bala turun, musibah atau bencana turun, maka doa seorang mukmin akan naik. Yataqawama, yatasara'a. Keduanya ini akan saling berantem kalau bahasa ini. Akan saling mengalahkan. Faya'talijan ila yaumil qiyamah. Maka keduanya ini akan saling terus mengalah sampai yaumil qiyamah. Subhanallah. Di hadis yang lain, menurutkan Ibnu Umar, ad-du'a'u yanfa' mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat bagi bagi yang namanya bala sudah turun ataupun belum turun. Bagi yang namanya seseorang telah terkena bencana ataupun belum terkena bencana. Fa'alaikum ibadallah bidu'a. Maka wahai hamba Allah, berdoalah kepada Allah. Dalam hadis yang lain dari sahabat Nabi Tauban, an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadara illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Wa la yazidu fil 'umri illa al-birru. Dan tidak ada yang bisa menambah kepada umur seseorang kecuali kebaikan. Wa innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu. Dan seseorang itu diharamkan dari mendapatkan rezeki dari Allah karena dosa yang dia kerjakan. Dari tiga hadis ini bisa kita diambil kesimpulan bahwa namanya ketika doa seseorang mukmin kuat, kemudian ternyata bencana yang turun juga kuat, sama kuatnya, maka keduanya ini tasara'an bayak kalijan, maka keduanya ini akan saling mengalahkan sampai yaumul qiyamah nantinya. Oleh karena itu, ikhwani fid din azakumullah, la ta'jazu fid du'a. Jangan pernah malas untuk berdoa, ikhwan. Jangan pernah berputus asa untuk berdoa kepada Allah. Karena yang namanya doa adalah perkara ibadah, ikhwan. Namanya doa apa? Perkara ibadah. Camkan ini baik-baik, ikhwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Doa adalah ibadah. Lihat, doa adalah ibadah. Tidak pernah kita temukan di hadis yang lain, di dalil yang lain, "As-shalah hiya al-ibadah." Salat adalah ibadah. "As-shaum huwa al-ibadah." Puasa adalah ibadah. "Az-zakah hiya al-ibadah." Zakat adalah ibadah. Al-hajj huwa ibadah. Haji adalah ibadah. Enggak ada antum cari insyaallah. Hanya satu-satunya Rasulullah SAW katakan ad-du'a huwa ibadah. Doa adalah perkara ibadah. Pertanyaannya, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyempitkan yang namanya perkara doa perkara ibadah hanya doa. Apa benar perkara ibadah hanya doa? Apa antum salat bukan doa? Apa antum puasa bukan doa? Apa antum amar ma'ruf nahi munkar bukan apa? Apa antum sholat bukan ibadah? Apa antum zakat bukan ibadah? Apa antum amar ma'ruf nahi munkar bukan ibadah? Bahkan kata Rasulullah, fi buta'i ahadikum sadaqah. Ketika yang namanya engkau mendatangi istrimu itu adalah sadaqah, bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Pertanyaannya sekarang, apa hikmah Rasulullah SAW mengatakan doa huwa ibadah? Doa adalah ibadah. Hadiahnya ketinggalan lagi nggak bawa. Nanti anak-anak ini ya, ingetin. Doa adalah ibadah dalam hadis. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan doa itu ibadah? Seakan-akan kok hanya doa saja yang perkara ibadah, yang lain nggak termasuk ibadah. Ayo, tenang, nggak digigit kalau salah, tenang. Ya, karena pentingnya kita berdoa, masya Allah. Yang lain, kita tampung dulu, sekarang. Ya? Oh, nggak ada masalah. Karena dalam setiap ibadah mengandung doa, masya Allah. Yang lain. Yang lain gak pernah berdoa kan ya? Antum pernah berdoa gak ikhwan? Mungkin gak pernah, masya Allah. Pasti seseorang muslim pasti pernah berdoa. Lu akan sering berdoa setiap hari berdoa kepada Allah, masya Allah. Kata para ulama, yang namanya ibadah menurut bahasa apa? At-tadallul wal-khudu' al-kamil. Merendahkan diri, menundukkan diri, menghinakan diri secara sempurna di hadapan Allah. Dan ketika seseorang berdoa, aktsarul 'ubudiyyah tujad fi du'a. Sebesar-besar 'ubudiyyah, sebanyak-banyak 'ubudiyyah. Apa itu 'ubudiyyah? Penghambaan seorang hamba kepada Sang Rabb, kepada Allah Azza wa Jalla, itu paling banyak, paling besar terdapat di dalam doa. Ketika seorang muslim dan muslimah berdoa kepada Allah, apalagi dia menginginkan agar doanya diijabah, benar-benar dia kepingin doanya diijabah, bagaimana keadaannya ketika dia doa? Sangat apa? Sangat berharap luar biasa, al-luju ilallah, benar-benar hatinya terpaut kepada Allah. Dia bangun tengah malam, bahkan air matanya sampai berlinang agar Allah SWT mengijabahkan doanya. Ini diantara hikmahnya. Kenapa Rasulullah SAW sampai mengatakan ad-du'a huwa ibadah? Doa adalah perkara ibadah, karena di dalam doa itu paling banyak ubudiyah seorang hamba kepada Allah SWT. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan afdalul ibadati huwa du'a. Seafdal-afdal, sebaik-baik, seutama-utama ibadah itu apa? Doa. Berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu ikhwani fi din azakumullah, ketika kita berdoa kepada Allah, maka kita harus hadirkan di dalam hati kita butuh akan doa tersebut. Kita butuh akan Allah azza wa jalla. Syekh Salim bin Ait al-Hilali mengatakan dalam kitabnya Mawzu'ah Manahij Syariah, ketika seseorang muslim berdoa kepada Allah, bukan sekedar dia ingin menyampaikan hajatnya kepada Allah. Karena cuma itu, Allah Azza wa Jalla juga tahu. Karena Allah Azza wa Jalla mengetahui yang apa? Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Mana pandangan mata manusia dan apa yang ada di dalam hati manusia. Allah tahu yang tersembunyi, Allah tahu yang rahasia. Kalau kita berdoa cuma hanya karena itu, bukan. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih penting ketika kita berdoa, lebih melebihi yang namanya tadi, melebihi yang namanya menyampaikan hajat kita kepada Allah. Apa itu? Bagaimana ketergantungan seorang muslim dengan yang namanya Rabbnya? Bagaimana ketergantungan seorang muslim kepada Allah Azza wa Jalla? Itu sebenarnya kita dibutuhkan berdoa kepada Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dan lainnya, Bukhari juga dalam kitab Al-Adabul Mufrad, man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka, Allah marah kepadanya. Lihat ya, Quran. Dalam riwayat lain, man lam yad'ullah ghadiba 'alaihi. Sama artinya, barang siapa yang enggak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Maknanya di sini dua makna. Yang pertama, ketika seseorang berdoa kepada Allah, ketika seseorang berdoa, dia tujukan bukan kepada Allah, tapi memalingkan doa kepada selain Allah, ini namanya apa? Syirik. Seseorang berdoa bukan kepada Allah, tapi dia palingkan kepada selain Allah, ini syirik. Syirik besar. Yang kedua maknanya, ketika seorang muslim tidak berdoa kepada Allah atau jarang berdoa kepada Allah, menunjukkan dirinya telah istighna anillah, telah merasa cukup dari Allah. Dan ini bukan yang namanya kaidah seorang muslim. Istighna anillah, telah merasa cukup dari Allah. Karena seorang muslim harus merasa cukup dari makhluk, dari manusia, tapi tidak boleh merasa cukup dari Allah azza wajalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa izzul muslim istighna'uhu 'anil nas." Kemuliaan seorang muslim itu adanya ketika dia merasa cukup dari makhluk, dari manusia, tapi tidak pernah merasa cukup dari Allah. Ketika seseorang berdoa kepada Allah, maka sebenarnya itu menunjukkan bahwa yang namanya dirinya kepada Allah itu membutuhkan Allah azza wajalla. Dirinya sangat terpaut kepada Allah azza wajalla. Oleh karena itu Allah azza wajalla murka kalau seseorang meninggalkan perkara ibadah yang paling ringan, yang paling mudah. Semua orang bisa melakukannya kan? Kalau haji, umrah, zakat, itu enggak semua orang bisa melakukannya. Tapi kalau doa, siapa yang tidak bisa melakukannya kalau seorang muslim? Sangat ringan. Apalagi oleh karena itu ketika seseorang meninggalkan doa ini, merasa cukup dari Allah azza wajalla, alhamdulillah. Maka dirinya akan dimurkai oleh Allah azza wajalla, alhamdulillah. Lihat dari kita, ikhwan. Berapa kali kita berdoa kepada Allah hanya memikirkan bagaimana doa kita dikabulkan sama Allah. Tapi enggak memikirkan sebenarnya kita ini butuh sama Allah, bukan Allah yang butuh kita. Berapa kali kita berdoa kepada Allah, tapi ketika kita berdoa kepada Allah tidak ada rasa butuh kepada Allah. Tidak ada rasa yang namanya Allah azza wajalla menyuruh untuk berdoa karena ini ibadah yang paling ringan. Ini ibadah yang paling mudah kepada Allah azza wajalla. Karena aku memperbanyak doa. Umar bin Khattab mengatakan apa? Aku tidak takut jika doaku tidak diijabah oleh Allah. Lihat ya, Pak. Bagaimana pemahaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Aku tidak takut ketika doaku enggak diijabah sama Allah. Aku enggak takut, kata Umar. Tapi yang aku takutkan Allah azza wajalla tidak memberiku taufik lagi, tidak memberiku hidayah lagi agar aku terus berdoa kepada Allah subhanahu wa taala. Agar aku tidak berdoa kepada Allah. Ini yang Umar takutkan. Yang ditakutkan oleh Umar bukan yang namanya ijabah atau tidak doanya, bukan. Tapi yang ditakutkan oleh Umar ketika Allah azza wajalla tidak memberinya taufik untuk selalu berdoa kepada Allah, menunjukkan dirinya sudah tidak butuh akan Allah azza wajalla. Menunjukkan seorang muslim dan muslimah telah tidak butuh oleh sang Rabb-nya, na'udzubillah, nas'alullah salamah. Dan ini bukan prinsip seorang muslim, ikhwan. Ini bukan apa? Ini bukan menjadi kaidah seorang muslim dan muslimah kehidupan di dunia. Karena seorang muslim dan muslimah tidak boleh sama sekali merasa cukup dari sang Rabb. Tapi sangat boleh, bahkan dianjurkan merasa cukup dari namanya manusia atau makhluk yang lain. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a huwa al-ibadah. Doa adalah perkara ibadah. Bahkan afdhalul ibadati huwa ad-du'a. Utama ibadah adalah ad-du'a. Karena doa seorang muslim dan muslimah tidak ada yang sia-sia. Garis bawah ini baik-baik, ikhwan. Dari komputer tebal ini. Tebal, gedein garis bawah ini. Doa seorang muslim dan muslimah tidak ada yang sia-sia. Kenapa enggak ada yang sia-sia? Jawabannya pertama tadi. Doa adalah ibadah. Dan namanya ibadah, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, kebanyakan manusia hanya memikirkan apakah doanya dijawab atau tidak, tapi lupa bahwa doa ini ibadah. Dan namanya ibadah ketika sesuai dengan syarat dan ketentuannya, maka Allah azza wajalla akan berikan akan berikan ganjaran. Mereka lupa itu. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, kita mendapatkan apa? Mendapatkan pahala. Itu yang sering kita lupa itu. Kemudian yang hadis yang lain, yang Rasulullah SAW katakan dalam hadis yang sahih bagi Imam Ahmad dan Baihaqi dan lainnya, "Mami muslim yad'u bi da'watin." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan salah satu doa. "Laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim." Di dalam doanya enggak ada unsur dosa, tidak ada unsur memutuskan tali silaturahim. Illa a'tahu Allah biha ihda thalathin. Kecuali Allah azza wajalla akan berikan di antara tiga keadaan ini. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Allah azza wa jalla akan berikan langsung ketika dia berdoa. Kita berdoa kepada Allah, langsung Allah ijabah. Banyak enggak doa yang Allah ijabah? Banyak enggak doa kita yang Allah ijabah langsung? Banyak ya kan, subhanallah. Setiap hari kita berdoa ihdinash shiratal mustaqim. Alhamdulillah kita di dalam Islam, alhamdulillah kita di atas sunnah. Yang kedua, wa imma an yadkhiraha lahu fil akhirah. Kata Allah azza wa jalla akan simpan nanti di negeri akhirat. Seorang muslim akan terkaget nanti di yaumul qiyamah yang menghisab pahalanya luar biasa banyaknya. Ternyata doa yang Allah azza wa jalla tangguhkan, doanya dia sering berdoa kepada Allah tidak diberikan di dunia, tapi Allah azza wa jalla simpan di negeri akhirat. Yang ketiga, wa an yasrif anhu su'a mithlaha. Kata Allah azza wa jalla palingkan dari yang harusnya dia tertimpa bala. Yang harusnya dia tertimpa bala, tertimpa musibah, tertimpa bencana, tertimpa kecelakaan, Allah azza wa jalla panikan karena doa, karena seringnya dia berdoa kepada Allah. Harusnya dia tertabrak motor misalnya, auzubillah, karena seringnya dia berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, maka Allah azza wa jalla panikan dia dari tabrakan motor. Dan ini ikhwan fil din azakumullah, seorang muslim dan muslimah jangan pernah malas untuk berdoa, jangan pernah putus asa untuk berdoa kepada Allah. Kalau syarrul khalq, makhluk terburuk di muka bumi ini yang sampai yaumul qiyamah akan terlaknat dikabulkan doanya, bagaimana seorang muslim? Siapa makhluk terburuk? Iblis laknatullah alaih. Allah katakan dalam surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 36 dan 37. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, "Rabbi, ya Tuhanku, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan umurku sampai nanti hari dibangkitkan nanti. Tangguhkan umurku sampai yaumul qiyamah ya Allah." Ini permintaan siapa? Iblis. Bayangkan, makhluk yang sudah terlaknat sampai yaumul qiyamah, makhluk yang pasti masuk neraka jahanam, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, permintaan permohonan kepada Allah, "Tangguhkan umurku sampai yaumul qiyamah ya Allah." Apa kata Allah? Qala fa innaka minal munzari. Engkau termasuk makhluk yang ditangguhkan yang namanya umurnya sampai yang mau kiam. Iblis berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, Allah ijabah. Bagaimana seorang muslim yang terdapat iman di dalam hatinya, yang setiap harinya beramal saleh insyaallah, kemudian mencari-cari yang namanya waktu istijabah itu doa, waktu diijabahkan doa, bangun di tengah malam kemudian sholat, kemudian mengadahkan tangannya ke langit sampai namanya matanya berlinang air mata, sampai namanya pipinya basah, bahkan jenggotnya basah, ingin agar namanya doanya dikabulkan oleh Allah. Allah azza wa jalla lebih berhak untuk mengabulkan seorang muslim tersebut. Kalau seseorang yang kafir dikabulkan oleh Allah azza wa jalla, orang kafir ya kan, kita Allah katakan misalnya al-ankabut, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din. Ketika mereka naik perahu, kemudian perahu mereka diombang-ambingkan dengan ombak yang besar, ini orang kafir. Da'u Allah mukhlishina lahu ad-din. Mereka berdoa kepada Allah, mengikhlaskan, memurnikan ibadah kepada Allah, doa kepada Allah, ini orang kafir. Ketika naik ke kapal, kapal laut, kemudian kapal mereka diombang-ambingkan dengan kapal dengan ombak yang sangat besar, mereka tahu mereka punya satu Rabb Dzil Jalali wal Ikram yang selalu mengabulkan doanya manusia. Mukhlishina lahu ad-din. Mereka langsung mengikhlaskan, memurnikan yang namanya beribadah kepada Allah, doa kepada Allah. Fa idza najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka kembali lagi ke namanya ke daratan, mereka kembali berbuat kesyirikan. Subhanallah. Bagaimana dengan seorang muslim? Orang kafir Allah ijabahkan doanya. Bagaimana dengan seorang muslim ya ikhwan? Bagaimana dengan seorang muslim, apalagi muslim tersebut muta'allim, penuntut ilmu, yang mengerti tentang sunnah? Masyaallah. Allah azza wa jalla lebih berhak untuk mengijabahkan doanya. Tapi Allah azza wa jalla mengetahui mana yang bisa langsung diberikan ketika kita meminta, mana yang bisa disimpan di negeri akhirat. Kata Allah azza wa jalla, palingkan dari apa? Palingkan dari yang namanya bencana yang harus kita dapatkan, bala yang harus kita dapatkan, maka Allah Allah hilangkan tersebut. Ikhwani wa khatibuddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, orang yang malas untuk berdoa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling lemah dalam ibadahnya kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Tabrani, Baihaqi sahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab yang sahih Jami' Shaghir, "A'jazun nasi man 'ajaza 'anid du'a." Orang yang paling lemah adalah orang yang paling lemah berdoanya kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Al-Munawi mengatakan, maksud lemah di sini dalam memohon kepada Allah adalah terlebih pada saat maksud lemah di sini adalah lemah dalam memohon kepada Allah, lemah dalam berdoa kepada Allah. Terlebih lagi pada saat kesusahan, kesulitan. Dan yang demikian itu dapat mendatangkan murka Allah. Karena Allah Azza wa Jalla, karena dia meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla. Padahal berdoa adalah pekerjaan yang sangat ringan. Lihat, ikhwan. Berdoa adalah pekerjaan yang sangat ringan. Oleh karena itu, orang yang paling lemah dari berdoa kepada Allah adalah orang yang paling lemah, manusia yang paling lemah, subhanallah. Manusia yang paling lemah dari ibadah kepada Allah. Karena yang namanya doa adalah pekerjaan yang sangat ringan. Syekh Salim bin Aid al-Hilali mengatakan, doa bukan sekedar seseorang hamba mengadukan permohonannya kepada Rabb. Sebab Allah Azza wa Jalla maha mengetahui yang tersembunyi dan rahasia. Tapi di balik itu adalah yang namanya doa menunjukkan bagaimana kebutuhan seorang hamba. Menunjukkan izharu faqrin wa hajatin wa tadallulin. Menunjukkan bagaimana kefakiran seorang hamba. Bagaimana kebutuhan seorang hamba. Bagaimana ketundukan, kehinaan seorang hamba kepada Rabb. Kepada Rabb yang maha berkuasa, ya ikhwan. Oleh karena itu, ikhwan fiddin, azakumullah. Yang namanya doa, Allah Azza wa Jalla akan mengijabahkan seseorang yang selalu berdoa kepadanya, mulihi. Nanti insya Allah setelah ini kita akan bahas yang kedua, yaitu seseorang yang terus menerus dalam berdoanya, merengek di dalam doanya, memelas di dalam doanya. Itu di antara adab dalam berdoa. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang adab-adab dalam berdoa agar doa kita diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran Al-Karim banyak terdapat yang namanya ayatus su'al, ayat-ayat pertanyaan. Ayat-ayat apa? Pertanyaan. Jadi ketika itu orang kafir atau yang lainnya bertanya kepada Muhammad Rasulullah SAW, kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan namanya ayatnya ayatus su'al ini. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yas'alunaka 'anil ahilla." Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang bulan Sabit. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan ya Muhammad, bulan Sabit itu mawaqitu lin-nas, untuk waktu-waktu bagi manusia dan untuk yang namanya waktu untuk haji. Lihat. Ayat itu soal itu di dalamnya selalu Allah selipkan kata-kata qul. Yas'alunaka 'anil ahilla. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Atau di dalam yang lain surah Al-Baqarah juga ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabn sabil. Katakan ya Muhammad, apapun yang engkau infakkan itu yang selalu yang baik. Apapun yang engkau infakkan maka itu selalu yang baik, khair. Falil walidain, yang baik itu ditujukan kepada yang namanya walidain, orang tua, wal aqrabin, kerabatnya, wal yatama, yang namanya anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa ibnus sabil, dan juga ibnus sabil. Atau di dalam yang lain, Al-Baqarah juga 217. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang bulan haram. Yang ternyata sekarang di bulan Dzulhijjah kita sedang berada di bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qitalun fihi kabir. Katakan ya Muhammad, berperang di dalam bulan haram tersebut dosanya sangat besar, kata Allah. Atau di yang lain, surah Al-Baqarah juga ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa? Khamar. Dengan khamar dan judi. Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas. Katakan ya Muhammad, ithmun kabiru, yang namanya khamar dan judi itu dosanya sangat besar, luar biasa, walaupun ada manfaat bagi manusia yang lain. Atau di ayat lain surat Al-Baqarah juga 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakan ya Muhammad, yang namanya haid itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa, kemudian jauhkanlah. Maksudnya jangan disetubuhi ketika apa? Ketika wanita sedang haid. Atau di dalam surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepada Muhammad tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi wa rasul, katakan Muhammad, harta rampasan perang itu untuk Allah dan Rasul-Nya, milik Allah dan Rasul-Nya. Lihat, semuanya ada kata qul, kan? Ada kata qul. Tapi ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim satu ayat di dalam kitabullah, yang ini ayatus sual, yang ini termasuk ayatus sual, ayat-ayat pertanyaan. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak selipkan kata-kata qul. Pertanyaan yang kedua, siapa bisa jawab? Masya Allah, muntaz. Ana utang tadi, lupa mana. Masya Allah. Allah Azza wa Jalla berkata di dalam surat Al-Baqarah, ayat berapa dong? 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qareeb ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibuni walyu'minu bi la'annahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, dan apabila hambaku bertanya kepadaku ya Muhammad tentang aku. Wa idza sa'alaka 'ibadi, apabila hambaku bertanya kepadaku ya Muhammad tentang aku, anni. Lihat, Allah enggak katakan qul, enggak ada sama sekali. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, langsung Allah jawab, fa inni qarib. Maka katakanlah enggak ada, kan? Langsung fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku memperkenankan, aku mengijabahkan doa orang-orang yang memohon kepada-Ku. Subhanallah. Lihat, hanya satu ayat dalam kitab Allah ini aja nih. Dan ini ayat itu soal, ayat pertanyaan, tapi Allah Azza wa Jalla tidak selipkan kata-kata qul. Apa hikmahnya? Tanya yang lain, dan yang ketiga. Apa hikmahnya? Cuma ini doang, Al-Baqarah 186. Tentang apa nih? Tentang doa, ya? Apa hikmahnya? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Maksud Allah jawab, fa inni qarib, aku dekat. Tidak dikatakan qul fa inni qarib. Katakan Muhammad, aku dekat, tidak. Tapi Allah langsung jawab di situ, fa inni qarib. Apa hikmahnya? Anda tahu? Ada cuma satu, ibu dua hari ini. Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Tashrih ad-Du'a, juga yang katakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau, kata mereka apa? Isyarah ila raf'il wasithah bainal 'abdi wa rabbihi fi maqam at-ta'abbud wa ad-du'a. Ini adalah isyarat, kata mereka. Isyarat dari Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Ila raf'il wasithah, untuk yang namanya menghilangkan wasithah. Apa itu wasithah? Perantara. Untuk menghilangkan perantara antara seorang hamba dan juga Rabb-nya dalam permasalahan ta'abbud dan juga doa, dalam permasalahan beribadah kepada Allah dan juga berdoa kepada Allah. Para ulama mengatakan kita meminta doa kepada orang yang soleh yang masih hidup dibolehkan. Kita tahu orang yang soleh doa ke mana ini dibolehkan. Semua ulama insya Allah sepakat itu. Tapi sepakat juga para ulama mengatakan apa? Ketika seseorang langsung berdoa mengangkat tangannya kepada Allah, itu jauh lebih. Karena Rabbun Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan berfirman, Allah Azza wa Jalla berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada-Ku, maka Aku akan perkenankan doa kalian. Aku akan ijabahkan doa kalian. Subhanallah. Ud'uni astajib lakum. Seperti yang katakan tadi, kalau yang namanya syarul khalq, yang namanya makhluk terburuk saja Allah ijabah. Kalau yang namanya orang kafir saja Allah ijabah. Bagaimana seorang muslim dan muslimah? Bagaimana seorang mukmin dan mukminah yang terdapat iman di dalam hatinya? Maka jauh lebih berhak Allah Azza wa Jalla mengabulkan doanya. Oleh karena itu, la ta'jazu fi du'a. Jangan pernah malas untuk berdoa kepada Allah. Isyarah, bayangkan ya kan. Allah mengatakan isyarah. Ini isyarah menghilangkan yang namanya perantara antara seorang hamba dengan Rabb-nya dalam masalah ibadah dan juga dalam masalah berdoa kepada Allah. Langsung doa kepada Allah, minta langsung kepada Allah, Allah langsung ijabah. Allah langsung ijabah insyaallah. Baik, jadi ikhwan fill din, azakumullah. Seorang penyair mengatakan, la tas'alanna bunayya adama hajatan. Wahai anakku, jangan engkau meminta kepada anak Adam, kepada manusia suatu hajat, suatu keperluan. Wasalilladzi abwabuhu la tuhjabu. Mintalah kepada yang pintu-pintunya enggak pernah tertutup. Mintalah kepada yang pintu-pintunya enggak pernah tertutup. Allahu yardhu in tarakta su'alahu. Allah Azza wa Jalla murka, marah ketika seseorang meninggalkan meminta kepada-Nya, ketika seorang hamba meninggalkan minta kepada Allah. Wa idza sa'alta bunayya Adam yaghdhabu. Kalau anak Adam manusia diminta, maka dia akan marah. Kalau antum tiap hari datang ke rumah antum seseorang minta duit. Setahun setiap hari 365 hari datang setiap hari. Di mana orang? Duit. Terus setiap harinya nambahin dong. Setiap hari ngomong tambahin dong. Gimana? Allah, tidak dijenggut bagus lah. Tidak diusir sudah bagus, masya Allah. Tapi Allah Azza wa Jalla ketika sering diminta, abwabuhu la tuhjabu, pintu-pintunya tidak akan pernah tertutup. Bahkan Allah Azza wa Jalla cinta kepada seorang hamba yang terus meminta kepada-Nya, menunjukkan hamba tersebut benar-benar bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi itu para sahabat Nabi SAW dulu sendalnya putus, mintanya ke siapa? Ya Allah, sendalku putus, gantikan ya Allah yang baru. Minta langsung kepada Allah. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Ibrahim ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah memberikan apa yang kalian mohonkan. Allah memberikan apa yang kalian minta. Apapun yang kalian minta Allah berikan, subhanallah. Karena itu mudah bagi Allah. Dan karena itu ikhwan fil din azakumullah, seseorang mukmin dan mukminah ketika berdoa kepada Allah, maka menjadi kewajiban bagi hatinya untuk menghadirkan yang namanya kekhusyuan dalam dia berdoa. Untuk menghadirkan yang namanya doa ini adalah anak-anak yang butuhkan, bukan Allah Azza wa Jalla. Saya yang butuh akan doa ini, bukan Allah Azza wa Jalla. Karena ini diantara ibadah yang paling afdol, bahkan ibadah yang paling ringan, yang ganjarannya luar biasa, masya Allah, sangat banyak. Ada satu kisah yang sangat luar biasa yang anda baca, kisah wakil di Pakistan. Ada seorang dokter spesialis di Pakistan. Dokter ini bisa dibilang dokter yang terkenal satu dunia, internasional, bukan hanya di Pakistan, internasional. Nah, termasuk dokter bedah yang paling terkenal luar biasa. Namanya Dr. Ihsan. Ada yang namanya Ihsan kan? Dr. Ihsan. Suatu hari dia pergi tergesa-gesa ke airport, ke bandara, ingin menghadiri yang namanya salah satu seminar yang memang dia buat sendiri di salah satu tempat dekat Pakistan. Kemudian sampai di airport, maka dia terbang ke pesawatnya. Allah Azza wa Jalla takdirkan pesawatnya rusak. Baru sejam berangkat, diumumkan bahwa yang namanya ada kerusakan mesin, kita harus mendarat di airport terdekat dari sini. Bisa? Bentar, yang bisa lagi, terakhir. Allah Azza wa Jalla, gimana lupa gitu ya? Mesinnya rusak harus turun di airport yang terdekat. Kemudian ketika turun, maka dokter ini ke penerangan, karena yang namanya dokter ini kan biasanya nyawa pasien itu diantaranya tergantung buat ketika seseorang mau dibedah, maka nyawanya tergantung sama dokter ini, kan dokter itu sama, masya Allah. Maka dia datang ke penerangan mengatakan, aku ini dokter bedah yang setiap detik itu sangat berharga bagi diri, karena banyak pasien yang di luar sana bisa meninggal kalau aku tidak operasi mereka. Maka penerangan memberikan yang namanya saran kepada dokter ini, kalau begitu dokter, maka kita akan menyewakan mobil, kemudian anda bisa berangkat dengan mobil tersebut, karena dari sini ke tempat yang anda tuju itu sekitar 3 jam lah. Maka dokter Ihsan sepakat dengan apa yang diajukan sarannya, naik mobil sampai jalan, baru sebentar perjalanan beberapa menit, Allah takdirkan apa? Ternyata langit ini mendung luar biasa, gelap luar biasa, menurunkan hujan yang sangat lebat, petir mana luar biasa. sampai berjalan 1 jam, 1,5 jam, ternyata mereka baru sadar, ternyata mereka tersesat karena jarak pandangnya tidak jauh, jarak pandangnya nggak jauh, mereka hanya pelan-pelan, mereka tersesat ternyata, mereka baru sadar, mereka tersesat. Ketika mereka tersesat tersebut, mereka melihat satu rumah di satu gubuk di rumah gitu, di desa ya, maka mereka mampir situ, dokter Isan mau ngambil, mau minjem teleponnya. Maka dokter Isan mengetuknya, assalamualaikum. Ketika dibuka ada nenek tua. Nenek tua kemudian mengatakan, wahai ibu, wahai nenek, saya ingin meminjam telepon Anda sebentar saja. Saya ingin mengabari yang namanya rumah sakit agar mereka tidak panik karena saya sedang tersesat ini. Kata ibunya, apa kata nenek tua ini mengatakan, apakah engkau tidak menyadari engkau ada berada di mana ini? Listrik saja enggak masuk di sini apalagi telepon. Kata nenek tua ini, ya sudah masuklah silakan karena saya melihat Anda sangat lelah, letih sekali, silakan masuk, saya akan sajikan yang namanya teh sama beberapa kuih. Maka dokter masuk, bagi sama yang supirnya masuk. Kemudian nenek tua ini menyediakan teh, kemudian yang lainnya. Kemudian ambil wudhu, kamar mandi, wudhu, kemudian nenek tua ini sholat. Rumahnya kecil, kelihatan sholatnya. Sholat, 2 rakaat, kemudian salam. Kemudian ketika selesai salam, nenek tua ini berdiri, kemudian beranjak ke satu ranjang. Yang di ranjang tersebut ada seorang anak laki-laki yang terbaring, gak bisa ngapa-ngapain. Terbaring, gak bisa ngapa-ngapain. Maka neneknya melihat, dilihatin lagi, kemudian balik lagi sholat lagi. Sampai seperti itu, sholat lagi selesai, sholat lagi, balik lagi dan nenek. Melihat terus gitu. Dokter Isan melihat ngapain. Maka dokter Isan menyamperin neneknya, wahai ibu, masya Allah, aku takjub dengan akhlakmu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi yang namanya kehidupanmu. Mudah-mudahan Allah berikan yang namanya apapun yang engkau minta, Allah Azza wa Jalla akan kabulkan. Kata nenek tua inilah, jangan kau berterima kasih kepadaku karena ini memang yang sunnahkan Rasulullah SAW, yaitu ikramul dhaif, memuliakan tamu. Dan yang kedua, alhamdulillah, doa-doa aku telah dijawab oleh Allah Azza wa Jalla kecuali satu. Maka ditanya dalam tulisan, apa itu? Doamu yang belum diijabah itu apa? Engkau melihat anak itu? Dan sebenarnya iya, aku melihat kenapa anak itu? Anak itu mengalami satu penyakit yang aneh yang semua dokter di sini nggak bisa untuk menangani yang namanya dokternya apa penyakitnya ini. Maka kata dokter-dokter di sini ada satu dokter yang di kota Pakistan, dia bisa menangani anak, bisa mengoperasi anak ini yang bisa menyebabkan yang nantinya anak ini sembuh insya Allah Taala. Tapi jauh dari sini nggak mungkin anak ini dibawa ke sana bisa meninggal nantinya. Ya, namanya siapa? Namanya Dokter Ihsan. Kata neneknya, namanya Dokter Ihsan. Maka dokter itu menangis dengan luar biasa. Wahai nenek, Allah Akbar. Allah Azza wa Jalla telah memberikan yang namanya pesawat itu rusak. Kemudian memberikan namanya ketika aku turun mengendarai yang namanya mobil, menjadikan yang namanya langit ini gemuruh dengan yang namanya hujan petir luar biasa, menyebabkan aku tersesat di sini. Aku yakin Allah Azza wa Jalla menuntunku untuk menyembuhkan yang namanya ini. Aku Dokter Ihsan, wahai nenek. Subhanallah. Lihat ikhwan. Doanya sang nenek ini bisa menyebabkan pesawat itu apa? Rusak. Bisa menyebabkan yang namanya sekarang lagi perjalanan itu mendung yang sangat luar biasa. Ini bisa wakil di Pakistan ikhwan. Diceritakan para masyayikh yang menemui Masya Allah. Oleh karena itu ikhwan ifidzi nasukullah. Dari apa kisah yang wakil ini, kisah yang nyata ini, bisa kita ambil kesimpulan apa? Jangan pernah malas untuk berdoa ikhwan. Bisa jadi Allah Azza wa Jalla tangguhkan doa kita karena Allah ingin mendengarkan mulehin. Karena Allah ingin mendengarkan rintihan kita dalam berdoa. Karena Allah ingin mendengarkan rintihan kita dalam beribadah kepada Allah. Wallahu ta'ala al-musab. Mudah-mudahan ini bisa sampaikan bermanfaat bagi diri saya dan antum sekalian. Silakan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ada yang tanya jawab? Ada tanya? Nanti ada dulu silakan habis itu kita tanya jawab.